Itu makanya penyidik yang paling hebat itu diteliti dulu siapa yang datang, bagaimana ekspresinya, gesturnya bagaimana. Ya, ini kok tiba-tiba belum tahu apa-apa udah nangis, sudah macam-macam dan sebagainya. Awas. Nah, ini udah ada kejadian, maka bisa belajar dari sini nih dalam penelitian-penelitian. Walaqama wasaha, dia memukul-mukul pipinya, berteriak, "Paman saya meninggal, paman saya meninggal. Tolong, tolong, tolong," dan sebagainya. Ya, fitamsilin bari, profesional actingnya. Fitamsilin bari, berakting secara profesional. Luar biasa. Ya, ka'annahu faqada 'azizan ghaliya, seakan-akan dia kehilangan orang yang sangat dia sayangi. Baik. Tsumma qala qa'ilun minhum, dan di antara orang berkerumun itu ada yang mengusulkan, berkata mereka, "Linadhhab ila nabiyillahi Musa alaihi salam, faqad najidu ladaihi ma yajlu ghawamidhal hadithil 'alim." Hadithil 'alim. Kalau gitu saya usul kita pergi aja kepada Nabi Allah, Nabi Musa alaihi salam. Dengan datang itu mungkin kita bisa mendapatkan solusi dan diberi petunjuk untuk menemukan pelaku pembunuhan brutal ini. Maka sepakatlah mereka berangkat ke Nabi Musa alaihi salam, bertanya seputar pembunuh ini siapa. Nah, ini diantara mungkin nanti di sisi lain kita akan belajar cara menemukan dan mengungkap kasus-kasus tertentu mungkin di sub yang lain. Tapi pertanyaannya, saat mereka datang ke Nabi Musa itu, seperti apa mereka menginformasikan pada Nabi Musa? Bagaimana dialog yang terjadi ketika bertemu Nabi Musa? Apa jawaban Nabi Musa ketika disampaikan kasus seperti ini? Itu jawabannya ditemukan di surah Al-Baqarah. Untuk itulah baru kita masuk ke suratnya untuk menemukan tentang lanjutan kisah yang dimaksudkan ini. Kita baca sekarang, jangan tunggu minggu depan. Hei, ketipu ya. Dikira pekan depan ya. Sekarang. Saya udah gak taklim berapa pekan kemarin. Sekarang sampai subuh kita. Gak sabar sebentar insya Allah ya. Ya baca dulu. Saya takut ketika Anda pulang, "Haji apa Al-Baqarah? Gimana ceritanya?" Bersambung. Ya baca dulu. Ya. Mukadimah yang kedua. Nah sabar aja, jawabannya ada di Al-Baqarah. Suratul Baqarah. Surah Al-Baqarah. Kita merujuk pada keterangan ulama dulu, saya bacakan kitabnya supaya ilmunya kita sampai dan lengkap ya, dengan sanad-sanad yang jelas. Di jangan nanti belajar Ustaz Adi enggak ada referensi yang enggak bagus. Ya, kita harus baca juga sehingga mengetahui dan ilmu itu tersambung pada keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita masuk pada pembuka yang kedua, kadimah kedua. Kan kalau di kisah itu begitu kan? Nah, slide-nya dulu, pindah lagi ke yang lain baru ujungnya nyambung ya. Suratul Baqarati atwalu suratin fil Qur'anil Karim. Ya, surah Al-Baqarah adalah surah yang paling panjang dalam Al-Qur'an. Faqad istaghraqat juz'aini wa nisfa juz'in taqriban min 30 juz'an qusima ilaihi Al-Qur'an. Al-Baqarah ini satu surahnya sudah mencakup 2 juz lebih dari 30 juz dalam Al-Qur'an. Ya, tepatnya 2 juz 4 halaman. 4 lembar. 2 juz 4 lembar 8 halaman 120 baris. Ya, 1 halaman 15 baris mushaf standar, lembar 30 kali 4 120. Jadi kalau antum hafal Al-Baqarah saja berarti insyaallah sudah menghafal 2 juz lebih dalam Al-Qur'an. Kalau ingin 3 juz tambah Ali Imran sampai 92 ayat. Wa tablughu ayatuha 86 wa 200 ayatin. Surah ini ayatnya berjumlah 286 ayat. Waqila 87 wa 100 ayatin. Ada yang mengatakan 287 ayat. Nah, cuma begini ya, begini. Saya ingin sampaikan dulu sesuatu yang sangat penting. Penomoran-penomoran dalam ayat Al-Qur'an termasuk harakat ya, khususnya dalam penomoran di sekian ayat itu didasarkan pada waqaf wal ibtida. Nabi bacakan, Nabi mulai di mana, berhenti di mana. Ya, jadi kalau ada yang menyebutkan 200 sekian, 200 sekian, bukan jumlahnya beda. Tetap kalau dibacakan ayatnya sama. Cuman kadang perbedaan para ulama untuk menentukan di sini mulai, di sini berhenti. Karena kadang Nabi bacakan ayat ini mulai di sini. Sahabat yang hadir di hadapan-hadapan Nabi pada saat itu, maka mereka seperti Nabi ucapkan, mulai di situ, berhenti di situ. Di tempat lain, kadang Nabi berhenti di tempat A, nyambung di tempat B. Maka disimpulkan oleh orang yang hadir di tempat itu, tak hadir di tempat yang pertama. Maka dimulai di sini, berhenti di sini. Dulu zaman Nabi, belum ada nomor-nomor ayat. Al-Baqarah ya Al-Baqarah saja. Ini enggak tahu ini ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga dan sebagainya. Dihitung Nabi berhenti di mana? Mana yang disepakati? Di kesepakatan semua sahabat-sahabat Nabi ketika mendengar Nabi bacanya di sini Alif Lam Mim Al-Waqarah misalnya. Satu, berhenti tulisin satu. Jelas? Awalnya tanda. Ada sekelompok yang mendengar dari Nabi, ya. Itu wakafnya sebentar, nyambung lagi. Dzalikal kitabu la raiba. Hudal lil muttaqin. Baru tulis satu. Makanya di mushaf warsh dari Nafi, awas ya, nanti Nafi punya dua periwayatnya ke bawah, ada qalun dengan warsh. Itu riwayat untuk yang warsh tulisannya 285 ayatnya. Tapi bukan berkurang, sama semua, cuma penomorannya berbeda. Jelas? Jadi penomoran itu mengacu pada keterangan Nabi saat membacakan, saat berhenti atau saat mengucapkannya. Waqaf wal ibtida. Jadi berhenti dan mengawali. Paham sampai sini? Jadi kalau dibacakan jumlahnya tetap sama. Baik, paham sampai sini? Nah, kita mengambil yang paling standar dari keterangan jumhur ulama yang disepakati dengan jumlah 286 ayat. Jadi kalau ditanya Al-Baqarah berapa ayatnya? 286 ayat. Teruskan. Wa summiyat bidzalika li'annaha faradat bi dzikri qissatil baqarah allati kullifa qaumu Musa bi dzabhiha ba'da an qutila fihim qatilun wa lam ya'rifu qatilahu. Ya, dan diberi nama dengan nama surah Al-Baqarah karena ada kisah yang menyendiri di surah ini. Kisah yang jadi inspirasi untuk kita dapatkan ketika seseorang terbunuh dalam masa Bani Israel di eranya Nabi Musa AS. Sehingga diturunkanlah berita kepada Nabi Musa. Seperti yang tadi kita telah uraikan. Jelas? Teruskan dulu sebentar. Wahia madaniyatun bi ijma'il ara. Al-Baqarah, ijma para ulama, pendapat para ulama adalah termasuk kalangan madaniyah. Les? Apa namanya? Madaniyah. Ada makkiyah, ada? Saya sudah terangkan di awal jumpa kita saat membahas ulumul Quran. Kalau disebutkan makkiyah, berarti surah-surah Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Yathrib. Ya, ke Madinah Al-Munawwarah. Kalau disebutkan madaniyah, berarti surah-surah Al-Quran yang diturunkan setelah Nabi hijrah. Baik turunnya di Mekah, terutama di Madinah. Baik turun di Madinah ataupun di Mekah, kalau turunnya setelah hijrah disebut apa namanya? Madaniyah. Kalau turunnya sebelum hijrah disebut apa namanya? Makkiyah. Ada yang menyebut makkiyah turun di Mekah, madaniyah turun di Madinah. Tapi umumnya yang saya ikut pada rajihnya, pendapat yang paling kuat, makkiyah turun sebelum hijrah, madaniyah turun setelah hijrah. Wa qad ibtada'a nuzuluha ba'da hijratin nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah. Awal mula turunnya surah Al-Baqarah diturunkan saat di pengawal awal masa Nabi hijrah ke Madinah. Jadi surah Al-Baqarah ini di antara ayat-ayatnya termasuk ayat-ayat yang mula-mula turun saat Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Jelas? Nanti kita akan lihat. Wa qad nazala mu'azzamuha fi sanawatil ula min al-hijrah. Sebagian besar ayatnya 286, sebagian besarnya turun di awal-awal masa hijrah. Ya, jadi seperti ayat apa misalnya? Ayat puasa awal-awal hijrah tuh, tahun kedua hijrah. Persis di bulan hari Senin, bulan Sya'ban nanti, bulan depan. Itu turunnya surah Al-Baqarah ayat 183 di bulan Sya'ban hari Senin. Ya, di tahun kedua ya, hijrah. Itu turun kemudian surah Al-Baqarah 183. Kemudian surah-surah tentang sholat yang arah kiblat berubah. Dari Masjidil Aqsa ke Masjid Al-Haram. Ya, itu pun di awal-awal. Turunnya di awal-awal hijrah. Yaitu dengan turunnya Al-Baqarah ayat 144. Ya, termasuk tentang zakat dan sebagainya. Ya, teruskan dulu. Wastamara nuzuluha ila qubayli wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa fatratin qalilatin wa kanat akhiru ayatin minal qur'an nuzulan minha hiya qawluhu ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sampai turunlah ayat-ayat ini berakhir sampai sebelum wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga akhir ayat yang diturunkan kepada Nabi sebelum wafat termasuk bagian surah Al-Baqarah. Akhir ayat, ya, yaitu Al-Baqarah ayat 281. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ini ayat terakhir yang turun kepada Nabi. Kebanyakan orang kan tahunya ayat pertama kan? Apa ayat pertama yang turun pada Nabi? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Alaq ayat yang pertama, surah 96 ayat 1. Apa surah terakhir yang turun pada Nabi? Surah Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ya, bertakwalah kepada Allah, kamu akan wafat. Cepat cari bekal sebelum pulang. Itu ayat turun pada Nabi. Nabi itu orang paling takwa semuka bumi. Jaminan surga. Sebelum wafat turun surah surga sempurna. Inna atainakal kautsar. Nabi kita mulia. Disanjung oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Disebutkan pada nabi-nabi sebelumnya. Semua mulia. Tapi tetap sebelum wafat diminta oleh Allah. Sampaikan pada umatmu. Juga pada dirimu. Takwalah pada Allah. Tingkatkan takwa. Kamu akan wafat. Nabi yang paling takwa masih disuruh takwa. Ya ayuhan nabiyyu ittaqillah. Hei nabi, tingkatkan takwamu kepada Allah. Kita harusnya malu pak ibu kepada nabi. Nabi yang paling takwa disuruh takwa. Maka kita yang bukan nabi seharusnya lebih pantas untuk mengerjakan itu semua. Kata Allah, kamu akan wafat. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Kamu mesti siap-siap. Saat kamu satu masa akan pulang. Tidak harus dengan datangnya corona. Dengan apapun mungkin kita wafat. Bahkan mungkin tanpa sakit kita pulang. Sebagian mesti sadar mungkin corona itu hadir di sekitaran kita untuk mengingatkan pula. Coba lihat diberikan wabah seperti itu. Banyak orang kehilangan pegangan, mulai ketakutan, mulai mencari Tuhan. Selama ini kemana aja? Dan kadang-kadang keterlaluan, masker diborong-borong. Dalam situasi sulit masih berbuat maksiat, keterlaluan orang, dosanya banyak itu. Orang kesulitan harga dinaikin. Masker 25 ribu jadi 300 ribu. Orang kebanjiran pisang di 100 ribu satu. Ini susah ini, kemana domirnya, nuraninya kemana gitu. Makanya saya sepakat, tangkap aja orang-orang begitu tuh. Penimbun masker, penimbun macam-macam, dosanya banyak. Dan gak sadar gitu. Tapi sisi yang lain, banyak orang ketakutan. Kelihatan ada yang takut mati, gak siap-siap, dia kemana aja selama ini. Ada yang khawatir, ada yang borong makanan sampai sana-sini, ketakutan. Anda apa yang ditakutkan? Anda meninggal juga, tanpa virus pun Anda meninggal. Tuh, calon wafat tuh. Tuh. Itu nggak bisa pilih. Jangan tunggu virus untuk kita tobat kepada Allah. Setiap hari tobat setiap hari. Nabi aja kan istighfar tiap hari, pagi malam sebelum tidur istighfar dulu. Tapi enak kok pak, saya coba tuh, saya biasakan tuh salawat pada Nabi. Ya Allah, saya pengen ketemu Rasulullah. Salawatullah salli alaihi wasallam Muhammad Rasulullah salli alaihi Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, pertemukan saya dengan Rasulullah. Ya Allah, saya pengen ketemu sering Rasulullah. Salawat. Ya Allah, saya banyak dosa, ya Allah. Saya takut dengan dosa ini kembali kepadamu. Saya takut, ya Allah, dengan hisab. Astagfirullah. Takut kalau pulang sulit. Takut kalau pulang dalam keadaan masih maksiat. Takut kalau pulang berlumur dosa-dosa. Malu kalau pulang menghadap Allah semua dibuka. Kelihatannya baik, ternyata banyak buruknya. Malu. Kalau sekarang masih ditutupi. Antum tuh ngelihat saya mungkin karena baiknya aja. Belum dibuka aibnya oleh Allah. Makanya banyak-banyak istighfar. Kan kita gak sempurna gitu. Makanya ayat terakhir turun kepada Nabi Muhammad ini, Nabi sebelum wafat masih disuruh takwa. Kamu nanti akan meninggal, kata Allah. ثُمَّ تُوَفَّقُ لُنَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Dan setiap yang diwafatkan akan dihisab berdasar amalan-amalannya. Makanya mesti hati-hati. Kalau jangan cari banyak dosa lah. Dosa kita udah banyak. Ngapain dikumpulin lagi? Tobat malam ini, tobat. Udah pulang. Antum wafat, saya wafat, kita wafat. Tobat. Saya anjurkan kita perbaiki diri. Ini mungkin banyak musibah juga karena kita banyak menganggap ringan segala kesalahan itu. Sekarang kayaknya ringan banget. Nyawa hilang aja ringan sekarang ini. Keterlaluan manusia sekarang itu. Coba tiap hari kita buka itu. Media sosial, media-media, TV apa. Kayaknya apa enggak ada yang baik-baik yang diberitakan itu di negeri ini. Buka sedikit pembunuhan. Buka sedikit perampokan. Buka, apa enggak bisa ditutup yang seperti itu. Kadang-kadang dicontohin. Tutorial berbuat maksiat itu dicontohin. Cara bikin bom, dikasih contoh. Cara, ini kan harusnya gak banyak diekspos. Cara maling motor, diekspos. Cara mencuri mobil, diekspos. Ditonton, dipraktekin besoknya. Di pelaku pencurian tuh jadi bertambah. Ya, jadi, tutorial maksiat memang kayaknya. Setan sekarang sekolahnya tinggi kayaknya itu. Ada kuliah persetanan mungkin itu. Ini paling bahaya sekarang ini. Paling bahaya. Ini mesti banyak-banyak istighfar nih. Bu, pak ya, tontonan di rumah tuh udahlah. Kalau perlu TV-TV begitu matikan aja tuh. Saya di rumah tuh gak pernah saya setel. Kalau setel tuh paling-paling yang di Mekah. Rusak semua kalau begitu tuh. Rusak. Udah bunyikan mushaf di rumah. Dengarkan mushaf. Ya, dengarkan kisah-kisah yang baik. Itu masih banyak bacaan bagus kok. Buka Sirah Nabawiyah ya, sekarang udah jadi kisah. Ustad-ustad kita yang nyampaikan bagus-bagus. Buka itu. Ustad Budi Asari, Ustad Khalid Basalama, Ustad-ustad lain. Dengarkan aja. Setel di rumah, lebih enak dengerin itu daripada buka-buka TV gak jelas. Radio-radio gak jelas. Tiba-tiba, dari balik pohon muncul. Apa sih? Anda dapat apa? Akhirnya dimainin setan, mau tahajud, baru bangun tiba-tiba. Ngapain? Tinggalin yang gak jelas itu. Ya, cari yang baik-baik. Jadi hidup kita tuh tenang gitu. Ya, sekarang ini ada saatnya lah kita mesti tegas pada bagian-bagian tertentu dalam kehidupan kita itu. Ya, balik ke sini. Anda gak akan dizalimi, kata Allah. Ya, kata Allah, ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Setelah wafat, maka amal kita yang kita perbuat, yang kita bawa, enggak akan dizalimi. Kalau memang maksiat. Makanya tobat dari sekarang. Kalau emang baik, ya baik. Ayo. Ini Rajab nih, Rajab bulannya Allah, Syahrullah. Banyak istighfar. Banyak istighfar bulan ini. Ya, banyak istighfar bulan-bulan ini. Dan banyak memaafkan. Saya pun insyaallah akan membuka diri. Saya minta maaf kepada setiap kalangan yang dalam setiap kesempatan pasti saya banyak salahnya, saya minta maaf. Ya, kalau ada yang perlu diselesaikan silahkan datang. Jangan bicara di belakang. Kalau di belakang tuh saya nggak tahu. Datang pada saya. Udah pasti saya nggak tahu kalau di belakang itu. Ya, jadi kalau Anda punya persoalan dengan saya atau dengan siapapun jangan di belakang, nggak akan nyampe Joni. Datang bicara selesai. Daripada Anda bingung sendiri, nyampein sana, nyampein sini, Anda pusing sendiri. Akhirnya Anda kumpulin maksiat, nggak selesai dosanya. Dan Anda ajak orang lain berjamaah dosa. Mendingan datang. Kemarin buka Instagram, ada curhat seorang suami istri minta solusi. Ustadz, saya baca itu, kadang saya baca beberapa kesempatan. Ustadz minta pandangan, saya dilarang kakak ipar saya datang ke kajian Ustadz Adi Hidayat. Katanya ustadznya ajarannya radikal. Terus kakak iparnya bilang saya kenal ustadz ini sejak di Kairo. Saya tahu dia, padahal saya pun gak pernah belajar di Kairo. Kan? Saya tuh kuliahnya di Libya, Joni. Saya gak pernah kuliah di Kairo. Yang pernah saya lakukan, talaqqi tafsir pada Syekh Tantawi Jauhari. Sampai dihadiahi kitab ini. Ini kitab dari guru saya yang mulia. Saya belajar langsung dari beliau, Syekh Muhammad Tantawi itu. Saya belajar dari beliau, saya ikuti sampai ke Iskandaria. Yang tahu saya di situ cuma 3 orang. Ya, 1, 3-3-nya sahabat saya, Sandi Rizki. Ya, kemudian Biogen Akbar, Ikhwan Nugraha. Di teman-teman saya semua. Tambah 1, Syekh Hafid orang Afghanistan yang pakar hadis sampai saya dihadiahi. Bagan hadis beliau yang merangkum kurikulum di sana. Ya, Anda bayangin saya aja diundang ke Al-Azhar, ketemu Syekh Al-Azhar, teman-teman saya Al-Azhar, teman-temannya udah kumpul di sini. Saya sahabatan sama alumni Al-Azhar. Orang Al-Azhar ngundang saya, ngundang ceramah di sana, saya Al-Azhar juga mau ketemu. Orang sana nyebut saya moderat, orang sini nyebut radikal. Dia belum minum susu itu. Dia salah info, makanya datang daripada di belakang dapat info enggak jelas. Gitu. Jadi diskusi, biasakan diskusi, klarifikasi, tanyakan. Jadi kalau kumpul-kumpul begitu capek nantinya. Ya. Yang saya akan angkat tangan cuma 2 golongan. Saya serahkan hisabnya kepada Allah. 1 yang menyebut saya pelaku bid'ah. Itu saya serahkan hisabnya kepada Allah kalau dia tidak bertobat. Karena itu berat di hadapan Allah. Karena pelaku bid'ah tidak akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mimpi sudah ketemu. Dan banyak dimimpikan orang bertemu dengan Rasulullah. Kalau Anda menyebut saya pelaku bin'ah, maka bagaimana cara saya bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi saya masih menahan. Kalau Anda masih bertobat, selesai urusan saya. Tapi kalau tidak, saya serahkan hukumnya sama Allah. Saya enggak mau bilang apa-apa. Itu saja. Yang kedua, orang yang menghambat orang yang ingin memperbaiki diri belajar dengan saya. Karena kata-kata atau kalimat-kalimat atau informasi yang tidak pantas, saya serahkan hisabnya kepada Allah. Ya. Yang lainnya semua saya maafkan. Yang 2, saya gak bisa berkata apa-apa sebelum dia bertobat dan menyelesaikan urusannya sendiri. Karena berat bagi saya. Kalaupun memaafkan, tapi kalau menghambat orang ini disebut pelaku zalim. Al-Baqarah 114. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَّجِدَ اللَّهِ أَيُّذْكَرَ فِيهَا سْمُوَ سَعَفِي خَرَابِيَا. Siapa orang paling zalim, disebut oleh Allah paling zalim di muka bumi, yang menghambat orang lain untuk mendapatkan zikir di masjid. Di antara zikir itu belajar, sholat, belajar, taklim itu zikir. Di ada orang menghambat orang lain, kamu jangan taklim, kamu jangan belajar. Dia begini, sementara dia enggak tahu hakikat yang sebenarnya. Allah menyebut makhluk itu paling zalim. Lantas bagaimana saya mesti bersikap? Saya enggak tahu. Kayak jangan, Allahu Akbar. Jangan cari masalah yang seharusnya tidak dilakukan. Ya, yang lain saya maafkan. Nah, kalau ada apa-apa cerita, ada utang, ada apa, kalau saya bisa saya bebaskan. Kalau saya bisa bantu, saya bantu. Ya hidup saya terbatas, kok besok meninggal juga. Kena antum duluan, saya belakangan bisa. Bisa terjadi. Ya, atau terserah lah. Gitu. Atau terserah. Ya, jadi sudah, jangan banyak cari maksiat. Nah, kalau yang 2 tadi, saya serahkan urusan sama Allah. Yang menyebut saya bid'ah. Atau yang 2, yang menghambat orang lain untuk mengaji. Tanpa alasan yang jelas. Sehingga orang itu tidak mendapatkan kebenaran. bahkan ada yang berbahaya, sehingga membuat orang itu benci dengan saya, padahal gak kenal saya. Coba Anda kebayang gak? Kalau Anda kenal, Anda benci, mungkin ada persoalan. Anda gak kenal, Anda benci. Kebayang gak? Yang paling bahaya, itu kan paling bahaya. Anda gak kenal setan, difasilitasi. Anda gak kenal saya, dibenci. Kan perbedaannya jauh. Bayangkan Nabi Musa saja, Nabi Rasul, ya kenal Fir'aun, makhluk paling zalim. Fir'aun tuh ustad bukan, ngaku Tuhan, hobi bunuh orang. Diperintahkan Musa berdakwah dengan lembut. Fakula lahu kaulan layina. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Ya berdakwah kepada saya yang bukan Fir'aun. Saya gak pernah bunuh orang sampai sekarang. Mabuk gak pernah, apalagi ngaku Tuhan. Terus tiba-tiba Anda mencela saya, Anda siapa? Termasuk saya pun demikian, kita sama-sama perbaiki diri. Tapi poinnya adalah, kita akan wafat. Itu aja. Kan wafat. Ya, kita akan wafat. Tolong yang apa namanya? Saya pernah berjanji pada siapapun, kalau belum ada hubungi staf saya segera. Saya selesaikan. Mungkin ada yang pernah disampaikan antum umroh atau antum dapat porsi haji kuota ya, atau misalnya saya ingat tuh satu aja, ada Joni yang pernah manjat bendera itu. Ingat, terbayang saya di benak saya itu. Saya pernah janjikan beliau beasiswa gitu, ada uang senilai tertentu. Kalau ada yang tahu aksesnya tolong sampaikan. Kalau bisa ke sini saya ketemu. Saya enggak ada masalah, saya cinta negara, saya cinta bangsa saya. Siapa yang menghormati bangsa saya sekalipun dia tidak seagama dengan saya akan menghargainya. Karena saya mencintai negara saya. Joni bukan muslim, tapi dia sudah membanggakan bagian menjaga marwah negara kita. Kita mesti angkat dia. Wallahu alam, kalau dia dapat hidayah alhamdulillah. Kalau tidak saya enggak paksa. Yang penting saya bisa mewujudkan cinta saya pada bangsa saya dengan menghargai siapapun. Bodoh kalau menyebut saya anti Pancasila itu orang bodoh. Atau menyebut saya misalnya anti NKRI itu orang kurang sehat. Ya, kurang sehat. Apa hubungannya dengan materi kita sekarang? Sudah, ini terakhir. Ada aja. Ya. Fadluha. Saya lompat sebentar, keutamaannya. Amalkan, catat. Keutamaannya, catat. Ini jarang-jarang disebutkan. Ada? Saya sebutkan satu saja untuk malam ini. Nanti kita lihat. Waqad warada fi fadli suratil baqarati ahaditsun muta'addidatun. Pernah tersebut dari keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beragam hadis tentang keutamaan surah Al-Baqarah. Wa atharun mutanawwi'ah, juga jejak-jejak kisah-kisah yang tersambung riwayatnya yang beragam versinya. Jadi kalau asar itu, teman-teman, itu bukan kisah biasa. Ya, asar itu awalnya jejak-jejak yang diikuti. Jadi kalau antum misalnya melangkah, kan ada tapaknya kan? Terus kita ingin ikuti, jadi napak tilas sampai ketemu sumbernya. Nah, itu asar namanya. Kalau disusun jadi satu, jadi makfur. Kalau banyak, jadi makfurat. Kayaknya ada zikir makfurat. Zikir pagi petang, kan makfurat ya? Kenapa disebut makfurat? Karena zikirnya tersambung jejak-jejaknya kepada kehidupan dan bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Tentang Al-Baqarah ini keutamaannya disebutkan Nabi, juga kisah-kisahnya bersambung jejaknya bisa diteliti, tersambung pada orang-orang yang mengalaminya atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minha di antaranya ma jaa fi musnad Ahmad wa sahihi Muslim wa Tirmizi wan Nasa'i. Anda bisa temukan jejak ini di Musnad Imam Ahmad, dalam Sahih Muslim, dalam Jami'nya At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i. Ya, an Abi Hurairah, satu hadis riwayat sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr nama aslinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Perhatikan. La taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Bahkan mislu'nya itu dibuang. Awas. Ya, awas. Ada musyabbih, musyabbah. Ada tu tashbih, wajhusibih. Ada tu tashbihnya yang alat menyerupakannya di ilmu balaghah itu dibuang. Kalau dibuang itu sangat ketat. Ya, misal. Kita ingin katakan pada istri kita misalnya. Anti kalqamari fil jamalah. Sayang, kamu cantik seperti rembulan. Yang belum nikah, maaf. Ya. Anti kal qamari fil jamalah. Musyabbah, ya, istri diserupakan musyabbabe dengan rembulan. Ya, atau kal badri fil jamalah. Ya, diserupakan wajhusibenya dalam kecantikan. Ada tu tasbihnya, alatnya kak seperti. Kalau Anda ingin menguatkan pujiannya, buang. Kemudian ada tasbihnya. Anti qamarun fil jamalah. Kamu itu benar-benar rembulan. Ya, benar-benar rembulan dalam kecantikanmu. Kalau ingin lebih kuat lagi, buang fil jamalahnya. Anti qamarun. Engkau itu purnama di malam hari ini. Hilang. Jelas? Nah, ini sebaliknya. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum qubura. Asalnya begini, la taj'alu buyutakum kal quburi. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan, sepertinya dibuang. Maka kalimatnya menjadi jangan jadikan rumahmu kuburan. Di ada rumah yang disebut oleh Nabi kuburan. Hati-hati. Bukan seperti lagi, emang kuburan. Kayak kata Nabi ya, ingat, padahal di sana masih ada orangnya. Masih ada penghuninya, tapi kata Nabi kuburan. Berarti di dalamnya ada mayit-mayit yang berjalan. Awas-awas, hati-hati. Antum kalau enggak, kalau sama seperti yang diinfokan Nabi, berarti antum mayit berjalan. Fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul baqarah la yadkhulhu syaitan. Apa rumah yang seperti kuburan itu? Di antaranya rumah yang tidak pernah digunakan zikir di dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pernah ada salat, enggak pernah baca Al-Qur'an di dalam, enggak pernah bacaan zikir subhanallah alhamdulillah memuji Allah salawat pada Nabi. Rumah yang enggak pernah dipakai zikir itu rumah disebut oleh Nabi kuburan. Penghuninya mayat-mayat berjalan. Paham? Maka pakai. Nah, kalau kemudian Anda ingin jadikan rumahnya semerbak, ramai dengan zikir, tapi kadang-kadang ada kesulitan, mau sholat susah, mau baca Quran susah, mau ngaji susah, mau puasa susah, barangkali ada setan di dalamnya. Cara mengusirnya, baca surah Al-Baqarah. Kata Nabi, فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُرَةُ الْبَقَرَةِ لَا يَدْخُلْهُ الشَّيْطَانِ. Rumah yang dibacakan Al-Baqarah di dalamnya tidak akan pernah dimasuki setan. Yuk baca Al-Baqarah. Kalau Al-Baqarah berarti berapa ayat tadi? 286 ayat. Jadi kalau masih alif lam mim, setannya mundur dari kamar, lek di ruang tengah. Nyampe 255 sampai pintu depan. 285 keluar dari pintu, 286 menjauh dari pintu Anda. Al-Baqarah satu surat baca. Baca. Ya. Bertahap aja enggak apa-apa. Semampu kita baca sehari berapa sampai terbiasa. Baca. Keterangan lain, ini bagian paragraf terakhir, sabar. Alhamdulillah. Wa rawi Ibnu Hibban fi sahihi an Sahal Ibnu Sa'ad, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Imam Ibnu Hibban punya kitab sahih dikenal dengan Sahih Ibnu Hibban. Jadi bukan Sahih Al-Bukhari saja ya, bukan Sahih Muslim. Sahih Ibnu Khuzaimah ada, Ibnu Hibban ada. Ya, jadi ada banyak versi sahih. Al-Hakim An-Naisaburi punya kitab sahih, Al-Mustadrak. Ya. Teruskan. Qala, berkata, qala Rasulullah SAW pernah bersabda, inna li kulli syai'in sinam. Wa inna sinam al-Qur'anil Baqarah. Setiap segala hal itu punya yang istimewa dan unggul. Dan keunggulan Al-Qur'an salah satunya terdapat pada Al-Baqarah. Disebut oleh Nabi, Al-Baqarah itu sinamul Qur'an atau surah yang sangat istimewa dalam Al-Qur'an. Semua surah istimewa, Al-Baqarah punya keistimewaan tertentu. Apa istimewanya? Kita baca. Wa inna man qara'aha fi baitihi lam yadkhulhu syaitanu thalatha layalin. Orang yang terbiasa baca Al-Baqarah, maka setan tidak akan masuk ke dalamnya minimal 3 malam. Wa man qara'aha fi baitihi naharan lam yadkhulhu syaitanu thalathata ayyamin. Kalau dibaca di siang hari dibiasakan baca, maka tidak akan masuk setan selama 3 hari. Ini kalau ini sudah urusan spiritual, jangan diukur dengan nalar akal. Kalau enggak percaya baca aja dulu. Kalau spiritual itu kerjakan dulu baru dapat hikmah. Gini ya, gini. Kalau akal belum bisa nangkap, tangkap pakai iman. Kerjakan dulu baru datang hikmah. Kalau hikmah datang, akal baru paham. Karena sepanjang akal itu nempel di manusia, sifat manusia terbatas. Ingat ya, sifat dasar manusia terbatas, enggak ada yang sempurna. Contoh, mata nempel di manusia, maka pandangan manusia terbatas. Semakin menjauh semakin kecil enggak kelihatan. Jelas? Telinga nempel di manusia, maka pendengaran kita terbatas. Sekian hertz terdengar, sekian hertz tidak. Berapa yang terdengar? Ada batasan. Sekian sampai sekian, terlalu kencang, peka telinga. Terlalu kecil, enggak kedengaran, terbatas. Kalau pendengaran terbatas, pandangan terbatas, kenapa akal Anda pengen enggak punya batas? Kan akalnya nempel di tubuh kita. Di sepanjang Anda manusia, pasti akal itu punya keterbatasan. Makanya Allah berikan iman. Yang tak ditangkap oleh akal, tangkap oleh iman. Jelas? Nanti ketika iman menangkap, hikmah datang. Hikmah itu yang membantu akal untuk memahaminya. Itu poinnya. Kalau Anda belum sholat, jangan hukumin dengan akal lu, sholat dulu. Abis sholat baru ngerti. Sampai ngertinya gak ingin ketinggalan sholat. Itu caranya. Puasa dulu, baru komen. Islam itu gak benar, Islam teroris. Masuk Islam dulu. Kalau sudah masuk Islam, baru tahu. Yakin gak akan keluar. Gak percaya, silakan. Gak percaya, silakan. Ya, ya pokoknya kalau gak percaya, silakan. Ada non-muslim misalnya, gak kenal Islam. Komen, Islam begini, Islam orang Islam begini. Masuk Islam dulu. Masuk Islam. Terus praktekkan Islam sebenar-benarnya. Sholat yang benar, puasa yang benar, baca Quran yang benar. Yakin saya, gak akan keluar dari Islam. Gak percaya, silakan. Jadi kalau ada yang kepada Anda mengatakan, Islam gak benar tuh gini. Mas, kenal maka tak? Ta'aruf. Ingat, tak kenal maka ta'aruf. Kenalan dulu. Ya. Anda jangan komen tentang handphone kalau belum tahu handphone. Jangan komen tentang TV kalau belum tahu TV. Jangan komen tentang Islam kalau belum tahu Islam. Kalau mau komen tentang satu hal, kenali dulu, datangi, baru tahu. Mau komen tentang Islam, masuk dulu. Masuk Islam dulu. Jangan komentari orang sholat, sholat dulu. Ini sudah enggak sholat, komen pada yang sholat. Cara berpikirnya salah. Salah cara berpikirnya. Itu. Berpikirnya yang benar. Ini jilbab begini-begini, pakai jilbab dulu, baru ngerti. Ya, kalau ada laki-laki komen tentang jilbab negatif, jilbabin dulu biar tahu. Pakai dulu, jangan langsung disimpulkan. Jenggot ciri-ciri teroris. Saya berjenggot biasa aja. Lionel Messi berjenggot, Sergio Ramos berjenggot, Neymar berjenggot. Ya, enggak ada masalah. Ya, kenapa Anda jadi masalah? Ya, paham ya? Celana cingkrang ciri teroris, pakai dulu celananya, baru tahu. Ya, tuh kan? Jelas ya. Nah, jadi sekarang kalau nggak percaya, baca dulu Al-Baqarahnya, baca yang benar. Nanti Anda akan rasakan suasana berbeda. Ya, kalau sambil ingin belajar, coba sekarang bacakan di rumah. Kalau belum mampu, baru pelan-pelan. Sekarang pasang tilawah di rumah. Saya berani bicara karena saya praktekkan di rumah. Beda Pak, auranya lain Bu. Gak percaya silahkan, buka aja. 24 jam silahkan. Kan sekarang banyak kan, speaker aktif yang macam-macam. Tapi saya ingatkan juga pada para pedagang nih, media sosial nih. Jangan saya bilang begini, bikin speaker merek Adi Hidayat. Saya ini ustadz, bukan pebisnis. Banyak sekarang orang bikin begitu. Ceramah saya diputar, speaker aktif. Ada ceramah, gambarnya Adi Hidayat. Saya gak tahu benar, sama sekali gak tahu saya. Pokoknya kalau yang gitu-gitu saya gak ngerti lah. Yang jualan mushaf, saya gak pernah jual mushaf. Kalau ada yang jual-jual ini mushaf, itu enggak pernah saya. Kalau ada, saya enggak berniaga dengan Al-Quran. Bahkan kelas UAH pun saya enggak mau ngambil apapun. Kalau ada, saya yang bikin. Kalau ada buku pun saya mampu, saya gratiskan. Kalau memang ada amal soleh, saya suruh infak. Itu kalau Anda infak, saya enggak cerita lah, supaya nanti di hari kiamat bisa dilihat. Kalau sekarang dibuka-buka semua itu, nanti sebagian ada yang enggak baik. Tapi Anda ketika ada sesuatu infak di buku atau di apapun, saya pastikan pada Anda insya Allah, di situ ada untuk anak yatim, ada fakir miskin, ada orang-orang yang belajar di luar, ada untuk Islamic Center yang semua wakaf karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ada macam-macam. Kalau Anda mau lihat nanti, sebelum wafat akan diperlihatkan, saat masuk kuburan ditampakkan. Kalau pengen cepat lihat, silahkan. Itu dulu saja, teman-teman sekalian. Nanti yang lain-lainnya, berapa jumlah ayatnya, bagaimana memahaminya, kita pahamkan ini, praktekkan dulu. Setelah itu baru kemudian kita masuk kepada lafadz dan turunan-turunan yang lainnya. Apa kesesuaian dengan Al-Fatihah? Kalau di Al-Fatihah digambarkan secara umum saja. Ada ubudiyah, iya kan abudu wa iya. Ada uluhiyah, alhamdulillah rabbil arrahmanir rahim. Ada tentang kiamat, malik yaumiddin. Bagaimana rinciannya? Maka dirincilah kemudian pertamanya di surah Al-Baqarah. Rincian-rincian, prinsip atau gambaran dasar-dasar umum di surah Al-Fatihah. Insyaallah detil pembahasan ayat di surat ini akan dimulai pekan depan. Ya. Pekan depan tanggal 12 kita ta'lim, masih ada di sini ta'lim. Saya umumkan, alhamdulillah kita doakan telah juga bertugas KM baru dan juga telah bertugas di bagian lain DKM yang lama. Kita doakan kepada Allah semoga dua-duanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang lama dikumpulkan pahala-pahalanya dan mensupport teman-teman yang baru bertugas sekarang supaya tetap bersinergi, dan yang baru diberikan bimbingan oleh Allah sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ini karpet baru ini. ya yang teman-teman ada ini baru diganti juga. Mudah-mudahan jadi aura-aura yang baru untuk kita semua. Ini bersih, tidak ada coronanya karena baru. Insyaallah. Dan jangan jadi bahan-bahan mainan, tetap kita waspada dalam kebaikan-kebaikan. Pengumuman yang terakhir, insyaallah di bulan ini saya intensif dengan tim mencari tempat yang bisa menampung cukup baik, jumlah yang banyak. Kalau ada usulan masukkan aja ke akhir center. Usulan di mana tempatnya yang kira-kira bisa. Ini tim saya sampai hari ini keliling cari tempat yang masjid yang terbuka ke stadion untuk bisa menampung teman-teman, karena kita nanti rencana tanggal 22 kalau ada perubahan kami infokan akan dibuka sesi khusus. Ya, tadinya ingin untuk yang peserta UAH saja, ya sekolah UAH, tapi ini akan dibuka umum karena saya akan mengajarkan persiapan khusus menghafal di bulan Ramadan. Supaya enggak bertanya lagi, enggak ada orang datang koper ke sini sudah bawa pengen itikaf sebelum waktunya. Anda bisa itikaf di tempat masing-masing, masjid masing-masing atau yang dekat-dekat, tapi manhajnya saya ajarkan terlebih dahulu. Insyaallah saya ajarkan bagaimana cara menghafal 30 hari efektif di bulan Ramadan. Ya, dengan cara-cara tertentu. Nanti di bulan ini nanti kami infokan. Sementara tanggalnya 22 Maret. Ya, sementara. Nanti kami akan update. Kalau Anda punya informasi tempat yang cukup baik, bisa kita gunakan, atau ada teman-teman yang punya tempat, disampaikan saja pada kami supaya kita bisa survei, kita lihat kesesuaiannya. Kita kerja sama-sama. Ya, supaya bisa meringankan beban yang lainnya. Kemudian untuk ta'lim itu saya buat buku khusus. Metode At-Taisir. Supaya orang enggak sulit-sulit pengen karantina, susah pengen macam-macam. Nanti saya ajarkan metodenya. Bukunya sudah saya siapkan, sebagian MZN saya masukkan ke situ, tapi yang spesifiknya itu enggak ditemukan di manapun. Jadi dari mulai jadwalnya, kapan menghafal, kapan murajaah, tahapannya bagaimana, ada di situ semua. Termasuk saya buatkan buku notes, ya UHAS notes, jadi semacam kalender, tapi bukan kalender semata, di situ ada informasi semua program di Quantum Akhir Institute. Kalau Anda mau ngundang ta'lim, kok nyambungnya kemana, ada yang pernah mengatakan ada tarif sekian, macam-macam, ada di situ infonya. Nomornya macam-macamnya, semua program ada di situ, termasuk ada nanti bimbingan-bimbingan kehidupan di dalamnya. Kalau sudah selesai ini, yang terakhir, mulai masuk bulan Syaban, ta'lim kita akan berhenti dulu yang standar, kita akan masuk ke bimbingan Ramadan. Karena Ramadan saya tidak akan mengajar. Kecuali nanti yang tikaf, saya mau memperbaiki diri, saya mau tobat, mau istighfar, mau memperbaiki apa yang saya ajarkan, itu mau saya amalkan yang kurang-kurang sekiranya yang Allah belum ridha, mungkin saya rasakan belum maksimal yang saya kerjakan. Ya. Terakhir saya minta doa dari teman-teman semua, jika memang ada yang, dan pasti ada yang salah, ada yang kurang tepat, saya mohon dimaafkan, karena saya masih manusia. Dan saya ingin menunjukkan kemanusiaan saya dengan bertobat yang benar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di saya minta maaf sebesar-besarnya pada siapapun yang pernah tersinggung atau hal-hal yang kurang berkenan, saya minta maaf. Kalau ada utang piutang mohon disampaikan, sehingga bisa diselesaikan dengan cara yang ma'ruf dan benar. Dan hal-hal lain, semoga Allah lapangkan hati kita semua untuk berbuat baik. Saya minta didoakan supaya diikhlaskan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijadikan wafat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا تقبل منا يا الله كل أعمالنا الصالحة تقبل منا صلواتنا تقبل منا يا الله تقبل منا يا الله تقبل منا يا الله كل سجودنا وركوعنا وصيامنا وتلاوتنا يا الله mohon terima amal ibadah kami seluruhnya, salat kami, ruku kami, sujud kami. Ya Allah, tilawah Al-Quran kami, puasa kami, wa tamim taksirana ya Rabbal Alamin, dan sempurnakan segala kekurangan-kekurangannya. Allahumma idha kanna minna ya Allah qariban au ba'idan, amwata, ya Allah taqaddamu alayna, faghfir lahum dhunubahum, warhamhum ya arhamar rahimin, wa nawwir kuburahum, waj'al kuburahum radhatan min riyadil jannah, wa la taj'al kuburahum khufran min khufrin niran. Ya Allah, jika ada saudara-saudari kami telah mendahului kami, entah itu ayah kami, ibu kami, istri kami, atau suami kami, teman kami dekat ataupun jauh, kami mohon ya Allah, ampuni dosa-dosa sahabat-sahabat kami tersebut. Sayangi mereka ya Allah di alam kuburnya. Jadikan kubur mereka terang sebagai bagian dari taman surga. Mohon jauhkan dari sifat-sifat bagian dari neraka. Allahumma ya arhamar rahimin, idza kana hunalika ghairul muhtadina ila al-islam hatta hadhihi al-laila fahduhum ila al-islam qabla an tawaffu. Ya Allah, jika ada di antara kerabat kami dekat atau jauh mereka belum bersyahadat, belum beriman sampai malam ini, maka mohon sentuh jiwa mereka agar mereka bisa bersyahadat sebelum wafat ya Rabbal Alamin. اللهم إذا كان هنالك من العصات يا رب العالمين اللهم ألف قلوبهم ليتوبوا إليك يا رب العالمين قبل وفاتهم Ya Allah, jika ada pelaku maksiat sampai malam ini, tempat ini dekat ataupun jauh, kami mohon sentuh jiwa mereka untuk bertobat sebelum mereka wafat kembali kepadamu ya Rabbal Alamin. Allahumma alihakna ma'as salihin. Allahumma ja'ali Allah wafatina husnal khatimah. Ya Allah, sertakan kami bersama orang-orang soleh dalam aktivitas kami dan jadikan wafat kami husnul khatimah. Alhaqna ma'al ladhina namta alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.